Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatul rabi'ah, itu ya. Itu ya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Ba'da wawil ma'iyah, yaitu masalah yang keempat. Yang fi'il mudhari' dinasab dengan ad mutmaratan wujub. Yaitu setelah waw ma'iyah. Kapan waw ma'iyah menasab fi'il mudhari' dengan an mutmaratan wujuban? Idza kanat masbuqatan bima qaddamnahu dzikrahu. Masyaallah. Kalau di buku sebelumnya langsung dua langsung. Langsung dibilang waul ma'iyah fa sababiyya waul ma'iyah langsung karena sama syaratnya. Tapi di sini beliau bilang setelah waul ma'iyah idza kanat kalau dia itu masbuqatan diawali bima dengan apa yang qaddamnahu yang kami dahulukan dikurahu penyebutannya. Yang kami dahulukan penyebutannya. Di mana? Di mana? Fa'asababia. Berarti dia diawal oleh nafi, mahdoh, terus diawal oleh tolap. Tolap ada berapa? Ada berapa? 8. Lihat contoh. Kaqaulihi mithalu dhalika qauluhu ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang syahid kita wa ya'lama. Di awal oleh nafi. Mana nafinya? Lamma. Dia kan alat jazm. Ya kan? Dia alat jazm yang mana? Alat jazm yang maknanya apa? Nafi. Temannya lam. Ya? Ya laytana nuraddu. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Wa nakuna minal mu'minin. Mana ini syahidnya? Wa nakuna. Di awal oleh? Tolap. Tolap ya laitana. Itu yang mengawalinya. Paham gak ini? Tolap. Tolap apa namanya ini? Apa namanya tolap ini? Taman? Tamani. Iya. Kemudian. Wa fikiru'ati Hamzah wa ibn Amir wa Hafs. Ini dibaca wa nakuna. Dalam kiru'anya Hamzah, ibn Amir dan Hafs. Qala syair. Berkata penyair. Alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Mana dia? Wa yakuna diawali oleh apa? Nafi. Mana nafinya? Alam. Paham gak ini? Mansub dengan an mutmaratan wujuban. Wa qala akhar berkata yang lain. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'adhimu. Ini syairnya juga bagus. Kalau ini syairnya bagus. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Syahid kita wa ta'tiya. Mansub dengan an mutmaratan wujuban. Setelah apa ini? Setelah nahi. Mana nahinya? La tanha majzum dengan penghilangan alif. Bagus ini syairnya. La tanha'an khuluqin, jangan kamu melarang dari sebuah akhlak, maksudnya akhlak buruk. Wa ta'tiya mithlahu, bersamaan dengan kamu melakukan yang semisalnya. Jangan kamu larang kalau kamu lakukan bersamaan dengan itu. Iya. Arun alaik. Itu aib bagimu. Aib bagimu. Idza fa'alta adhim. Kalau kamu lakukan itu adhim. Itu adalah aib besar. Arun adhim. Adhimun naatnya. Arun. Iya. Dia aib besar bagimu. Idza fa'alta. Kalau itu kamu lakukan. Menyuruh orang meninggalkan yang mungkar, tapi dia melakukan apa? Kemungkaran itu. Paham kan? Itu ar, aib. Ini bagus syait. Wa taqul, dan kamu katakan, la taqulis samaka wa tashrobu tashroba tashrobil laban. Dicetakan saya ada 3 harokat. Kenapa maksudnya itu? Ya karena dia bisa diharokati dengan 3. Kalau antum baca tashroba, berarti artinya bersamaan. Lihat, jangan kamu makan ikan wa tasroban laban, bersamaan dengan kamu minum susu. Ya, sambil makan ikan minum susu, tidak cocok. Iya. Kalau dibaca tasrobu, berarti beda. Jangan kamu makan ikan wa tasrobul laban, berarti tidak atof jumlah baru. Dan kamu minum susu, bukan jangan minum susu. Kalau dibaca wa tasrobi, berarti dijazm, berarti atof ini. Kalau Abdoh berarti jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Paham kan? Fatansibu tashrob. Antum nasob tashrob. In kosot tanahi anil jam'i bainahuma. Kalau antum maksudkan larang untuk mengumpulkan keduanya. Kalau sendiri-sendiri tak ada masalah. Makan ikan dulu, baru nanti minum susu. Atau minum susu dulu, baru nanti makan ikan. Yang dilarang kalau dinasob berarti mengumpulkan. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Paham kan? Nah, jangan. Mengumpulkan. Watarfa'u, kamu roba, inna haita anil awal, wa abahta tsani. Masalah. Watajazimu, kalau antum jazer, in kosot dan nahi an kuli wahidin minhuma. Kalau antum maksudkan larangan dari setiap dari keduanya. Karena kalau antum jazam berarti sama dengan diulang lamnya. Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Itu kalau antum jazam. Alla takuli samak wala tasrubil laban. Yaitu jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Watarfau dan kamu rofa inna haitanil awal. Kalau antum larang dari yang pertama, itu makan ikan. Wa abah tasani, dan kamu boleh ke yang kedua, yaitu minum susu. Jangan kamu makan ikan dan minum susu. Maksudnya apa? Jumlah baru dan wawunya tidak diartikan dan. Jangan kamu makan ikan, minum susu saja. Paham takdirnya? Jumlah waw di situ waw apa? Istina, istinafia. Waw yang menunjukkan jumlah baru. Aila takuli sama kawalaka syurbul laban. Jangan kamu makan ikan dan boleh bagi kamu minum susu. Ya, masya Allah, selesai. Selesai atau belum? Hah? Sudah selesai? Nawasib. Kesimpulannya sebenarnya alat penasab hanya berapa? 4 saja. Karena semua yang panjang itu yang menasabnya siapa? An mutmarotan. Semuanya. Selesai. Sekarang kita masuk di jawazim al-mudhari. Aslun fa in saqatati al-fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima. Nahu qawlihi ta'ala kul ta'alu atlu. Wa syartul jazmi ba'da an-nahi sihhatu hululi in la mahallahu. Nahu la tadunu min al-asadi taslam bi khilafi ya'kuluk. Wa yajzamu aidan bilam nah lam yalid wa lam yulad wa lamma lamma yaqdi wa billami wala at-talabiyaini at-talabiyataini nah liyunfiqa liyaqdi la tusyrik la tu'akhidna wa yajzimu bilaini in wa idma wa ayyun wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haitu nah iya sya'yudhibukum. Man ya'mal su'an yujza bih. Man ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Wa yusammal awwal syarta wa tsani jawaba wa jazaa. Wa idza lam yasluhil jawabu limubasharatil adati qurina bil fa'i. Nah, wa iyam saska bi khairin fahu ala kulli syai'in qadir. Aw bi idza al fujaiyati. Nah, wa in tusibuhum sayi'atum bima qaddamat aydihim idahum yakunatun. Ini semua untuk pembahasan jazm. Apakah dengan yang menjazm satu fi'il atau menjazm dua fi'il. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa in saqata tilpa ba'da tolab. Kalau hilang fa setelah tolab, ada hubungannya dengan penasab. Kenapa beliau katakan seperti itu? Karena kalau ada tolab, kemudian ada fa. Fa apa namanya? Ada tolab, kemudian ada fa. Fa apa namanya? Sababiyah. Fi'ilnya di jazm atau di nasab? Hah? Di nasab kalau ada fa-nya. Sekarang beliau bilang, fa'in sakototil fa. Kalau hilang fa-nya, yang tadi itu yang menasab dengan anmun marotan wujuban. Hilang fa-nya. Bada tolab, setelah tolab. Tolab ada berapa? Ada berapa? 8. Hilang fa setelah tolab yang 8 itu. Wa kusida bihil jaza. Kemudian dimaksudkan dengan fi'il setelahnya itu sebagai balasan sebelumnya. Sebagai balasan apa? Sebelumnya. Juzima. Maka fi'il itu dijazm. Paham gak ini? Kalau antum bertanya, siapa yang menjazimnya? Apa jawabannya? At-tolab. Yang menjazimnya apa? At-tolab. Ini alat jazim yang tidak bisa dikasih pemula. Tidak bisa. Di buku dasar hanya dikasih yang nampak saja, yang jelas. Ini kita sudah lewati di buku Tamimah. Iya enggak? Udah atau belum? Hah? Belum atau sudah? Hah? Sudah kita lewati. Tapi di sini lebih rinci. Langsung pembahasan syaratnya. Kalau hilang Pak, setelah tolap dan dimaksudkan jaza balasan dari sebelumnya, maka dijazam itu balasannya. Nah, qouli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, qul ta'alu, katakan Muhammad, kemari. Ini kenapa ini? Tolap atau bukan ini? Tolap atau bukan? Tolap. Atlu. Kalau seandainya ada fa atluah. Dengan sebab kalian kemari, saya akan membacakannya. Tapi ini tidak ada fa. Maka langsung apa? Atlu. Dijazam. Apa alamat jazamnya itu buah? Apanya bau? Penghilangan huruf illa. Apa yang hilang? Wau. Ahsan. Iya. Yeah. Jelas ini? Atlu. Majazum. Setelah itu selesai sudah. Kata beliau, wa syartul jazmi ba'dan nahi sihhat hululi in la mahallahu. Syarat jazm dengan nahi setelah nahi. Maksudnya jazmnya siapa? Di jazm yang tadi itu, fi'il yang jatuh setelah tolak. Dia di jazm khusus setelah nahi, kan tolak banyak. Tapi khusus setelah nahi ada syaratnya. Setelah nahi ada apanya? Syaratnya. Apa itu? Sihhatu hululi in la mahallahu. Boleh bisa digantikan tempatnya, yaitu tempatnya la in la. Paham ini? Tempatnya bisa digantikan oleh siapa? In la. Nah, contoh la tadunu minal asadi taslam. Lihat, perhatikan ini contoh. Ya. Ini majazum. Dengan penghilangan apa ini? Lata dunu. Penghilangan apa? Hah? Wow, asalnya? Asalnya apa? Tadanu. Paham ini? Tadanu. Paham? Masuk alat penjazam. Nahi. Langsung apa? Majazum dengan penghilangan? Wow. Paham ini? Minal asadi ya taslam. Ini fokus kita taslam. Pertanyaannya, siapa yang menjazam taslam? Paham ini? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya menjazam adalah apa? Ini at-tolab. Siapa yang menjazamnya? At-tolab. Tolabnya berupa apa ini? Tamanni, roja, al-tahdid, istifham, amar, nahi. Nah, nahi. Ah, khusus kalau nahi harus tempatnya ini, tempatnya la ini bisa digantikan oleh siapa? Tempatnya la ini bisa digantikan oleh in la. Coba dulu perhatikan ini contoh. La tadunu minal asadi taslam. Jangan kamu mendekati singa. Kamu akan selamat. Karena kalau dekat enggak selamat. Paham ini? Paham artinya ini? Jangan kamu mendekati singa. Taslam. Jawabannya kamu akan selamat. Paham Ahmad? Hah? Paham Ahmad? Kamu akan selamat. Sekarang saya ubah kalimatnya. In la. Ya? Tadenu. In la tadenu. Karena la-nya bukan lagi la nahi. Tapi sudah menjadi la nafi. In la tadenu. Dah hilang wau-nya. Minal asadi taslam. Taslamu. Karena sudah lanahi. Cuma bisa digantikan. Artinya apa? Jika kamu tidak mendekat dari singa kamu akan selamat. Betul enggak maknanya? Kan tadi di sini jangan dekat dari singa, kamu akan selamat. Saya gantikan. Jika kamu tidak mendekat dari singa, tasab. Kamu akan selamat. Tetap pas artinya? Cocok? Cocok ini? Berarti ini dijazm. Kalau bisa digantikan oleh apa? In la. Paham Ahmad? Mana mubar? Paham mubar? Yakin? Hah? Mi'a fil mi'a? 100%? Hah? Hah. Selesai? Berarti itu saja yang dipikirkan. Ya? Bikhilafi yakuluk. Berbeda dengan yakuluk. Antum tidak nasab. Ulang contohnya. Dalam bentuk yang lain. Antum bilang, la tadanu. Yang itu, kita hapus ini. La tadanu minal asadi yakuluk. Jangan kamu dekat dari singa, ya akuluk. Dia akan memakanmu. Jangan kamu dekat dari singa, dia akan memakanmu. Ini dibaca ropa ini, ya akuluk. Tidak boleh ya akulka. Kenapa? Karena tidak bisa antum katakan, illa tadanu minal asadi, ya akuluk. Coba artikan. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Jika tidak dekat, dia akan makan. Berarti kalau dekat, tidak dimakan. Paham gak ini? Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Cocok gak itu bisa digantikan? Ah, tidak bisa. Makanya ini tidak boleh. Yang tadi saja yang boleh dijazm. Karena harus di apa? Bisa digantikan oleh siapa? In la. Cocok maknanya serasi antara yang dijazm dengan ini. Baru apa? Dijazm. Tapi itu khusus satu saja. Kalau dia nahi. Yang lainnya, alhamdulillah tidak ada masalah. Pak Muhammad, eh? Sudah jelas ini. Mubar. Nah. Paham betul ini? Tidak pernah bilang tidak paham. Tidak pura-pura ji. Betul. Hah? Bukan ji tak paham sama mubar. Mubar pura-pura paham. Bukan ji. Yakin. Hah? Alhamdulillah. Jangan macam-macam. Jangan sampai nanti di ujung tahun. Itu yang antum ngajar sampai kotor nada percuma. Tidak tahu baca kitab. Tidak ada yang tahu. Wah. Bahaya ini. Iya. Selesai, alhamdulillah. Wa yujzamu. Selesai, itu saja yang agak sulit sedikit. Selesai itu mudah, masya Allah. Wa yujzamu aidon bilam. Dijazam juga dengan lam. Mudah sekali. Nah, lam yalid wa lam yulat. Mana dia yang dia jazam? Yalid dan yulat. Wa lamma. Nah, lamma yakodi. Mana dia jazam? Yakodi. Apa alamat jazamnya itu mubar? Hah? Hadbi harfil illa. Apa yang hilang? Wawo toya. Hah? Dari mana antum tahu? Kenapa? Hah? Ahsan, mantap. Wah, di atas rata-rata kesadarannya. Wabil lam wala. Demikian pula diantara menjazim adalah dengan lam. Maksudnya li. Wala. Kalau la, ya la. At-talabiyata ini dia tidak bilang lamul amr dan belum tidak bilang la nahi, tapi belum bilang tolab. Supaya apa? Karena dua-duanya meminta, satu meminta untuk lakukan amr, satu meminta untuk tinggalkan nahi, kan begitu? Supaya juga mencakup apakah dari atas ke bawah namanya perintah, paham? Larangan. Atau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Makanya disebut tolab supaya umum. apa faedahnya? Supaya apa? Umum. Beda kalau kita bilang lamul amr, berarti harus perintah. Hanya mencakup dari atas ke bawah, dari yang tinggi ke yang rendah. Tidak mencakup dari yang bawah ke atas. Demikian pula kalau kita bilang nahi, kan namanya melarang, berarti dari atas ke bawah, dari bapak ke anak. Kalau dari anak ke bapak, lain namanya. Paham ini? Dari anak sama anak, lain juga namanya. Tapi kalau dibilang tolak, masuk semuanya. Iya? Apakah dia amar, atau doa, atau iltimas? Tahu iltimas? Dari sesama. Kan kalau atas ke bawah, amar. Dari bawah ke atas, doa. Dari sesama, iltimas, meminta tolong. Dipaham ini? Bukan perintah. Iya, bukan perintah. Jelas ini, masya Allah. Ini takbir Ibnu Hisham paling rinci. Nah, contoh liung peko. Ini dari mana ini? Dari atas ke bawah. Perintah ini. Hendalah berimpak. Liakodi. Kalau ini dari mana ini? Dari bawah ke atas. Karena yang berkata ini penduduk neraka. Dia meminta kepada malaikat Malik penjaga neraka. Paham ini? Dari bawah ke atas. Ya, doa namanya. La tusyrik. Dari mana ini? Dari atas ke bawah. Berarti nahi, larangan. La tu'akhidna. Jangan kau siksa kami. Dari mana ini? Bawah ke atas. Berarti namanya apa? Doa. Paham ini? Itu semua sama. Wa yajzimu fi'lain. Dan juga menjazam dua fi'il. Kalau itu tadi menjazam satu fi'il. Juga menjazam dua fi'il. In. Wa idma, wa ayun, wa aina, wa anna, wa ayana, wa mata, wa mahma, wa man, wa ma, wa haitu. Mudah saja semua ini, masya Allah. Yang tidak ada kaifama. Yang tidak dimasukkan di sini adalah siapa? Kaifama. Karena kaifama tidak dinukil oleh orang Arab, dia menjazim. Ya. Nah, contoh, iyasha yudhibukum. Mana fi'il pertama? Iyasha fi'il kedua? Mayya'mal su'an yujizabih. Mana fi'il pertama? Hah? Yang kedua? Yujizah. Dijazam dengan apa itu? Rehan? Dengan alamat apa itu? Hah? Penghilangan huruf? Illa. Apa yang hilang? Hah? Alif. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Mana fi'il syarat? Mana fi'il pertamanya? Hah? Nansah. Fi'il kedua? Na'ti. Bukan nunsiha, kan nunsiha atof. Atof ke nansah. Paham gak ini? Ya? Na'tihi, na'ti. Itulah fi'il kedua. Wa yusammal awal syarto. Yang pertama namanya fi'il syarat. Wasani jawaban wa jaza'a. Yang kedua namanya fi'il sebagai jawaban dan balasannya. Selesai. Wa idza lam yasluh al jawab. Kalau jawabannya tidak cocok. Limubasyaratil ada. Untuk langsung menjawab alat syarat sebelumnya. Maka kurina bil fa. Cukup antum gandengkan jawabannya itu dengan fa. Paham ini? Kan seharusnya kan ada fi'il syarat, ada jawaban syarat. Ini jawaban syarat tidak bisa menjawab langsung fi'il syarat. Karena bukan fi'il misalnya, bukan fi'il mudhari. Maka sudah, caranya gandengkan dengan siapa? Fa. Iya, nah contoh. Iwa iyam saska bi khairin. Lihat. Wa iyam saska bi khairin. Fahu ala kulli syai'in qadir. Mana jawaban syarat? Jawaban syarat? Fahu. Kan kalau mau dijawab, huwa ala kulli syai'in qadir, tidak bisa. Karena dia bukan fi'il. Paham gak nih? Maka gandengkan dengan siapa? Fahuwa. Paham ini? Ini namanya fa yang berfungsi sebagai jawaban syarat. Au bi idza al-fujaiyati. Atau kalau bukan dengan fa, maka boleh dengan apa? Idza. Hanya saja kalau idza ini khusus pada jumlah ismiyah. Kalau fa itu boleh walaupun dia jumlah ismi, jumlah fi'li, fi'liyah. Kalau idza khusus jumlah ismiyah. Nah, contoh. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Mana fi'il syarat? Mana fi'il syarat Imran? Hah? Tusibuhum. Mana jawaban syaratnya ini? Tuh memuju. Mana dia? Ah. Indah. Hah? Ida hum yaknatun. Asalnya hum yaknatun. Itu jawabannya. Tapi karena tidak bisa langsung menjawab syarat. Paham ya? Maka dipakai kan apa? Ida. Ida apa namanya ini? Memuju? Ida puja'iyah. Ahsan. Selesai syarah. Atau nanti saja syarahnya. Jam berapa ya? Hah? Berapa? 4:02. Tanggung sekali ya, karena kita mau libur ya. Nanti saja atau sikat sekarang? Hah? Hah? Gimana ini? Nanti saja? Gimana Anas? Oh iya tahu tadi. Karena iya memang kita akan libur panjang sedikit. Maksudnya kan ada Jumat, Sabtu, Ahad, Id, Senin, Selasa, Rabu, Ayam Tasyrik. Kita akan libur 6 hari. Karena Rabu ya tanggung masuk Kamis jadi kita. Iya. Kan begitu. Artinya libur ya lumayan. Dah. Kita masuk Senin ya. Senin kita masuk? Sudah enggak anu mie kambing itu? Senin ya. Maksudnya bagi yang pulang datang Ahad, datang cepat. Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan dulu karena nanti tanggung. Bagaimana? Apa ini? Apa ini?